Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata inna billah. Amma ba'du, sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di Radio Muslim, dan insyaAllah kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian mengenai asbabu ziyadatil iman wa nuqsanihi, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, yang kita masih pada pembahasan di sebab-sebab bertambahnya iman, yaitu yang beliau sampaikan di bagian pertama, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan di antara yang dipelajari atau ilmu bermanfaat yang dipelajari adalah mentadaburi Al-Quran. Kita masih pada bab mentadaburi Al-Quran. Dan sebelumnya telah kita bahas beberapa alasan atau Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan melalui Al-Quran tersebut mengenai dahsyatnya atau keistimewaan Al-Quran. Di antaranya bahwa Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Di antaranya bahwa mentadaburi ayat Al-Quran ini sering dalam Al-Quran dimotivasi kita untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Karena itulah tujuan diturunkannya Al-Quran, untuk direnungkan ayat-ayatnya dan kemudian diamalkan tentunya. Demikian pula orang-orang yang tidak mau mentadaburi Quran, Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dia dari hidayah untuk menuju jalan yang lurus, waliyatu billah. Demikian pula Allah mengatakan bahwa dengan Al-Quran ini orang-orang beriman akan bertambah keimanannya. Demikian pula Allah menggambarkan Al-Quran ini kalau turun di atas gunung, gunung tersebut bisa hancur karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah menggambarkan Al-Quran ini dengan ahsanul hadis, sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, dan berbagai macam hal lainnya yang sudah kita bahas kemarin. Dan kita bahas pula kemarin paparan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau menyebutkan ketika seseorang itu membaca Al-Quran dengan tadabur, maka dia akan tersibukkan dirinya dengan Al-Quran dan dia akan merenungkan isi Al-Quran. Dan kemudian apabila dia menemukan dalam Al-Quran sesuatu yang memang bisa menjadi obat galau di hatinya pada saat itu, dia akan senantiasa mengulang-ulang ayat tersebut untuk mendapatkan ketenangan. Demikianlah Al-Quran menimbulkan ketenangan bagi orang-orang yang membacanya dengan tadabbur. Kemudian Al-Quran ini pula lah yang membuat iman ini kuat, ya, dan kemudian membuat ketika iman seorang kuat, maka amalannya pun akan menjadi kuat, akan menjadi mudah dia dalam beramal ketika imannya kuat. Sebagaimana kita dapatkan orang-orang tua yang bisa bangun sholat malam, orang-orang tua yang mungkin berjamaah 5 waktu ke masjid, orang-orang tua yang bisa beramal soleh banyak, puasa Senin Kamis, padahal mereka sudah tua, sudah lemah. Satu sisi kita melihat justru anak-anak muda malas sholat berjamaah, malas puasa sunnah, mereka malas untuk sholat malam, tidur, padahal mereka seharusnya masih muda dan masih memiliki kekuatan. Apa yang membedakan yang tua bisa begitu dan yang muda tidak bisa begitu? Yang membedakan adalah karena keimanan dalam hatinya. Ketika iman kuat, dia akan memiliki pengaruh kepada amalannya. Nah, yang menguatkan iman di hati inilah Al-Quran. Kata Syekh Muhammad Rashid Ridho, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini dalam kitab beliau, wa'alam anna quwwatad-din wa kamalal imani wal yaqini la yahsilani illa biqasrati qira'atil Qur'an wastima'ihi ma'a tadabburi bi niyyatil ihtida'i bihi wal 'amali bi amrihi wa nahyihi. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatnya seseorang dalam menegakkan agama dan sempurnanya iman dan keyakinan seorang Dua hal ini, kata Syekh Rashid Ridha, tidak bisa dihasilkan, tidak bisa didapatkan kecuali dengan banyak membaca dan mendengarkan Quran dengan tadabbur. Ingat, dengan tadabbur, dengan niat mencari petunjuk dari Al-Quran tersebut dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran tersebut. Ya, maka inilah yang menjadi gizi bagi kuatnya keimanan dan keyakinan yang kemudian akan menguatkan seseorang dalam beramal, mengamalkan agama ini. Ya, kata beliau lagi lanjutannya, dan dibawakan ini dalam Mukhtar, tafsir beliau, tafsir Al-Manar. Fal imanu al-idhani as-sahihi yazdadu wa yuqawwi wa yunmi wa tatarattabu alayhi atharuhu min al-a'mal as-salihah wa tarkul ma'asi wal fasadi biqadri tadabburihi al-Qur'an wa yanqusu wa yad'ufu ala hadhihi an-nisbati min tarki tadabburihi. Dan keimanan yang benar itu akan menguat, akan tumbuh dan menghasilkan amalan-amalan soleh, dan menghasilkan seseorang itu mudah untuk meninggalkan maksiat dan keburukan sesuai dengan kadarnya mentadaburi Quran. Demikian pula imannya itu menjadi lemah, menjadi tidak sempurna, dan kemudian melahirkan orang yang malas berbuat taat dan orang yang berbuat maksiat sekadar bagaimana dia tidak mau mentadaburi Quran. Jadi tolak ukurnya, kata beliau, adalah tadabur Quran. Dan tentunya ini perlu pemahaman dengan bahasa Arab, ya. Perlu pemahaman dengan bahasa Arab. Karena juga ini satu hal yang cukup penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Beliau menyebutkan lagi, Syekh Rashid Ridha Omsi menyebutkan lagi efek dari tadabur Al-Quran ini yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman dahulu kala, yang sudah dicatat oleh tinta sejarah. Wa ma amana aktsarul arabi illa bisima'ihi wa fahmihi. Dan tidaklah sebagian besar orang Arab itu beriman kecuali karena mendengarkan dan memahami Al-Quran. Ya, Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Maka mereka pun mungkin mudah untuk memahami bahasa Arab. Minimalnya lebih mudah dari kita untuk memahami kontennya secara langsung, karena itu turun dengan bahasa mereka. Dan ketika mereka mendengarkan indahnya Quran dan memahami dalamnya makna dalam Quran, maka banyaklah di antara mereka yang beriman. Ini pun juga menjadi satu hal yang perlu diperhatikan dalam dakwah. Al-Quran ini adalah modal bagi seorang dai untuk berdakwah. Ya, karenanya seorang da'i penting untuk memahami Quran, dan insya Allah dengannya orang-orang akan mudah untuk diajak berdakwah. Ya, karena Allah turunkan memang dia untuk ditadaburi. Dan bagi hati-hati yang masih bersih, hati-hati yang fitrahnya masih lurus, mendengarkan Al-Quran dan memahami Al-Quran, dia akan paham. Dan dia akan tahu bahwasanya hal tersebut adalah benar, atau Al-Quran itu adalah benar, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian kata beliau lagi, wala fatahul aqtar wa massarul amsar wa tasha umranuhum wa aduma sultanuhum illa bi ta'thiri hidayatihi. Tidaklah mereka, orang-orang Arab zaman dahulu, kaum muslimin zaman dahulu itu bisa membuka negeri-negeri, bisa memperluas kekuasaan mereka, membesarkan kerajaan mereka, kecuali karena pengaruh dari hidayah Al-Qur'an ini. Ya, Al-Quran yang menjadi ruh perjuangan mereka, Al-Quran yang menjadi ruh mereka meluaskan kekuasaannya, meluaskan Islam, menyebarkan Islam kemana-mana. Bukan sekedar ingin menguasai dunia dengan serakah, tidak. Itulah niat kaum muslimin untuk menyebarkan hidayah Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Beliau juga kemudian melanjutkan lagi, wa ma kana al-jahiduna al-mu'aniduna min zu'ama'i Makkah yujahiduna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yasuddunahu an tablighi da'wati rabbih illa bi man'ihi min qira'atil Qur'an 'alan nas. dan tidaklah orang-orang menentang Nabi, orang-orang membangkang kepada perintah Nabi SAW dari kalangan orang-orang ternama, terkemuka di Mekah. Dulu yang melawan Nabi itu bukan orang-orang lemahnya, tapi orang-orang kuatnya di Mekah. Dan mereka tidak menentang Nabi, katanya, yujahiduna Nabi SAW wa yasudunahu an tabrigi da'wati rabbih illa bimanihi min kiraatil Qur'an al-Nas. Mereka diantara metode mereka menentang Nabi SAW, diantara metode mereka untuk menghalangi dakwah Nabi SAW adalah melarang manusia mendengarkan bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, karena ketika manusia mendengarkan Al-Quran, akan mudah hati mereka untuk menerima kebenarannya. Ya, sehingga akhirnya mereka, orang-orang Ahlul Mekah ini zaman dahulu, orang-orang Jahiliyah di Mekah zaman dahulu, ini menentang Nabi SAW. Menentangnya adalah dengan cara melarang manusia mencegah, atau mencegah manusia untuk tidak mendengarkan Quran dari Nabi SAW. Karena ketika mereka mendengarkan Quran, dengan fitrahnya mereka, mereka akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membawakan ayat dalam surat Fussilat, ayat ke-26. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْرِبُونَ. Dan berkata orang-orang yang kafir itu, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, jangan kalian dengarkan Quran ini. وَالْغَوْا فِيهِ, cuekin Quran, jangan dengarkan, jauhi Quran, لَعَلَّكُمْ تَغْرِبُونَ, biar kalian tidak bisa dikalahkan. Ya, maka mengalahkan mereka dengan apa? Dengan Al-Quran. وَمَا ضَعُفُ الْإِسْلَامِ مُنْدُ الْقُرُونِ الْوُسْطَى حَتَّى زَالَ أَكْثَرُ مُلْكِهِ إِلَّا بِحَجْرِ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَتِلَوَتِهِ وَالْأَمَلِ بِهِ. Sebaliknya, kata beliau, ini realita sejarah yang beliau sampaikan, tidaklah Islam itu menjadi lemah. Ya, tidaklah Islam itu menjadi lemah semenjak abad-abad pertengahan, bahkan sampai kekuasaan Islam itu mulai mereteli di mana-mana, mulai hilang di mana-mana, ya. Illa bihajri tadabburil Quran, kecuali karena orang-orang Muslim menjauhkan diri mereka dari tadabbur Quran, dari membaca Quran dan beramal dengannya. Gitu. Ya, kalau kita mau berjaya, kalau kita menjadi umat yang kuat, umat yang hebat, maka kembali kepada kitab Rabb kita. Kembali kepada aturan agama kita, yaitu Al-Quran. Ya. Dan ini berbeda dengan orang-orang umat-umat lain, orang-orang kafir. Ya. Umat-umat lain, orang-orang kafir, tentunya mereka bisa berjaya kalau meninggalkan agama mereka, meninggalkan kitab mereka. Tapi kita tidak akan bisa berjaya kalau kita meninggalkan kitab kita. Ya. Maka jangan samakan umat Islam dengan umat-umat yang lainnya. Ya, maka Al-Quran adalah penguat iman ini. Ya. Demikian pula Syekh atau Al-Imam Ibn Sa'di mengatakan dalam kitab beliau, At-Tawdih wal-Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan mengenai pohon keimanan, beliau mengatakan, wa yuqawihi min wujuhin kathiratin. Iman atau Al-Quran itu bisa menguatkan keimanan dari banyak sisi. Fal mu'min bi mujarradi ma yatlu ayatillahi ya'rifu ma rukiba 'alayhi min al-akhbari as-sadiqati wal ahkami al-hasanati yasiru lahu min umuril imani khairun katsirun. Seorang mukmin dengan sekedar membaca saja, membaca ayat-ayat Allah saja, dan kemudian ini apa namanya, mungkin bagi orang-orang Arab atau yang bisa bahasa Arab lah setidaknya, dari membaca itu dia mengetahui secara umum tentang kabar-kabar yang Allah berikan, demikian pula tentang hukum-hukum yang baik yang Allah turunkan. Kata Syekh Sa'di, ini akan membawa seorang pada perkara iman yang sangat baik sekali, meningkatkan keimanan yang sangat baik sekali. Cuman baca, kemudian ketika baca itu dia bisa paham, ada berita tentang neraka, ada berita tentang surga, ada cerita Nabi Yusuf, ada ahkam seperti ini, hukum seperti ini, perintah ini, larangan ini. sekilas ketika baca dia pahami, karena dia paham bahasa Arab. Karena ini juga terkait ya, dalam pembahasan ini seringkali kita ulang terkait dengan pemahaman seorang dengan bahasa Arab. Karena kita sebagai seorang Muslim ini perlu, sangat perlu sekali kita memahami bahasa Arab. Minimal ketika kita membaca Al-Quran, kita itu paham maknanya. Walaupun tidak tahu tafsir detail, tapi paham maknanya. Sehingga kita ketika kita membaca Quran, kita mendapatkan manfaat. Walaupun iya, membaca saja mendapatkan kebaikan. Tapi ketika membacanya plus tadabur, plus merenungkannya dengan baik, maka ini kebaikan yang sangat besar dari tentunya. Kata beliau, fakaifa idza ahsana ta'ammulihi wa fahima maqasidihi wa asrarihi. Bagaimana lagi kalau seorang itu benar-benar merenungkan dengan baik Al-Qur'an, paham maksud-maksudnya dan rahasia-rahasianya, tentunya akan membawa kepada keimanan yang lebih tinggi lagi. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini poin yang diberikan oleh beliau, bahwasanya mentadaburi Al-Quran ini penting. Al-Quran ini diturunkan untuk tadabur, dan inilah yang kemudian bisa menguatkan keimanan seorang. Tadabur Al-Quran dan mengingat untuk meningkatkan, menguatkan keimanan seseorang. Kemudian disampaikan juga oleh Syekh Abdul Razak di sini, lakin yambagi ayyulam anna ziyadatal imani allati takunu biqiraatil Quran la takunu illa liman ya'tana bifahmil Quran wa tatbiqihi wal amali bihi. Tapi satu hal yang perlu diketahui, bahwa bertambahnya keimanan dengan membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an ini tidak bisa terjadi kecuali bagi orang-orang yang memperhatikan pemahamannya dengan Al-Qur'an. Dia perhatian ingin memahami Qur'an, wa tatbiqihi ingin menerapkannya, wal amali bihi, dan ingin mengamalkan diri untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Ya, pahamnya dia, ingin memahaminya, bertambah keimanannya. Kenapa? Karena ingin mengamalkan dan menerapkan Al-Quran ini. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang berusaha memahami Quran, dia paham bahasa Arab, memahami Quran, tapi niatnya busuk. Apa niatnya? Ingin menghancurkan, ingin memberikan syubhat kepada umat Islam, ya, dengan apa yang mereka kira Al-Quran, oh Al-Quran tidak konsisten, oh Al-Quran juga ada kesalahan di dalamnya, oh Al-Quran juga begini-begini begitu, ya, atau bahkan mereka mencela Islam, oh lihat ajaran Islam dalam Al-Quran begini-begini begitu. Ingin memberikan syubhat, mereka memahami Quran, berusaha untuk memahami Quran, tapi niatnya salah. Niatnya bukan untuk mengamalkannya, tapi ingin untuk memberikan syubhat kepada kaum muslimin. Ini yang model gini tidak akan bisa mendapatkan kekuatan atau bertambah keimanan dengan baca Quran tadi. La ayyaqra'ahu qira'atan mujarradatan duna fahmin aw tadabburin wa illa fakam qari'ul qur'an lil qur'ani wal qur'anu hajijuhu wa khasimuhu yawmal qiyamah. Bukan bagi orang yang mau membacanya semata tanpa untuk memahami dan mentadaburi Al-Quran. Karena betapa banyak orang yang membaca Quran, padahal Quran menjadi hujah atasnya dan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ya, justru menjadi musuh atasnya pada hari kiamat. Menjadi musuh yang akan berhadapan-hadapan dengannya pada hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an ini sebuah kaum, dan Allah merendahkan sebuah kaum yang lain dengan Al-Qur'an ini. Gitu, ya. Sama-sama memiliki Quran, tapi yang satu terangkat karena niatnya benar dalam memahami Al-Qur'an, yang satu justru terendahkan karena salah dalam niatnya untuk memahami Al-Quran atau salah dalam niatnya untuk bermuamalah dengan Al-Quran. Wasabata anhu annahu qala, dan sahih juga Nabi SAW bersabda, wal Quranu hujjatun laka au alaika, Quran itu adalah hujjah untukmu atau atasmu. Hujjah untukmu akan membantumu nanti ketika engkau menjadi orang-orang yang membela Al-Quran, bermuamalah dengannya secara benar. Tapi hujah atasmu akan menjadi musuh yang akan menjadi hujah atasmu ketika nanti Al-Quran itu kita sia-siakan. Na'udzubillah. Demikian pula Al-Imam Qatadah rahimahullahu berkata, "Lam yujalis hadzal Qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsanin." Tidak ada orang yang duduk dengan Quran kecuali dia akan mendapatkan iman, bertambah iman, atau justru jadi bisa menyebabkan berkurangnya keimanan. Na'udzubillah. Ya, kita harapkan bertambah iman kita dari Quran, bukan justru malah mengurangi keimanan kita dari Al-Quran. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan beberapa kritikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dan dibuat meliuk-liuk, dibuat dengan cara yang sangat ribet sekali, dengan berbagai macam polanya, dengan berbagai macam modelnya membaca Al-Quran, tapi justru lupa dengan hal yang paling penting dari Al-Quran, yaitu untuk ditadaburi dan untuk direnungkan. Sibuk untuk menyenikan Al-Quran, tapi lupa dari hal yang paling penting, hal yang paling pokok, hal yang paling asas Al-Quran ini diturunkan, yaitu untuk direnungkan dan diamalkan. Ya, yang seperti ini pun adalah sebuah perbuatan yang tidak baik. Ya, setelah beliau membawakan perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang beliau sebelumnya menceritakan ada orang-orang di zaman Hasan Al-Basri ini, seorang tabi'in, ada orang-orang yang menghafal Quran kemudian menyenik-nyenikannya seperti itu. Ya, tapi kata beliau, ma yuralahul Quran fi khuluqin wala amarin, tidak terlihat padanya Al-Quran, tanda Al-Quran itu dalam akhlak dan dalam amalnya. Tidak terlihat bahwa dia Al-Quran, padahal dia hafal Quran, padahal dia paham cerni membaca Al-Quran begana begini, tapi tidak terlihat padanya akhlak dan amal Al-Quran. Hatta inna ahadahum la yaqul, kata masih terusan kata Imam Hasan Al-Basri, sampai ada seorang di antara mereka mengatakan, inilah aqra'u as-surata fi nafasin, saya bisa membaca satu surat satu nafas. Ya, tidak dijelaskan oleh beliau surat apa, tapi satu surat mungkin minimalnya Al-Fatihah dalam satu nafas. Ya, karena apa? Karena dia ahli dengan Al-Qur'an, ahli seni Al-Qur'an. Ya. Sampai dia bilang begitu, kata Imam Hasan Al-Basri, wallahi ma haula'i bil qurra walal ulama walal hukama walal wara'ah, kata Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, mereka itu bukan pembaca Al-Qur'an yang sebenarnya, bukan pula ulama, bukan pula orang-orang yang punya hikmah, bukan pula orang-orang yang wara'. Mata kanatil qurra yaquluna mithla hadza, kapan pembaca Quran itu sampai-sampai mengatakan yang seperti ini? La katsarallahu fin nasi mithla haula, semoga Allah tidak membanyakkan manusia-manusia seperti ini. Ya, ini disebutkan dalam Imam oleh Imam Hasan Al-Basri, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, diriwayatkan pula Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannaf, ya, dan diriwayatkan oleh Imam Ajur dalam kitab Ahlaku Hamalatil Quran. Ala kulli hal, ada orang-orang seperti ini, dan kita melihat ada juga orang-orang seperti ini. Ya. Kata Syekh Abdul Razzaq melanjutkan atau mengomentari perkataan Hasan Al-Basri ini, yarhamullahul Hasan, semoga Allah merahmati Hasan Al-Basri. Wa ma asahu qailun law ra'a ba'dha qurra'ati zamanina hadza. Kira-kira gimana kalau beliau melihat sebagian pembaca Quran zaman kita, ya, yang banyak di zaman ini tentunya. Ini kata Syekh Abdul Razzaq yang masih hidup tentunya beliau sekarang. Ya, banyak yang seperti ini pada zaman kita. Apa kata? Kalau zaman dulu saja beliau mengatakan la katsarallahu finnas mithla haula, semoga Allah tidak membanyakkan orang-orang seperti ini. Alladzina futinu bil alhan wa iqamatil huruf wa tazbiqiha ma ihmalil hudud wa tadyi'iha. Bal وانصرفت اسماء الناس معهم عند سماع القرآن الى إقامة الحروف وتلحينها مع إهمال الإنصات وتدبر لكلام الله. ya, betapa banyak orang-orang yang hari ini diterfitnah dengan bacaan-bacaan, intinya bacaan-bacaan seni Al-Quran, pada, dan mereka memalingkan Al-Quran, dari menyia-nyiakan Al-Quran dari sisi pengamalannya, dari sisi tadaburnya. Ya, tapi beliau juga mengatakan wa bikulli hal la i'tirada 'ala tajwidil Qur'an wa tartilihi wa taghanni bihi wa tahsini adaihi. Tidak ada pertentangan. Seorang itu belajar tajwid Qur'an, belajar baca tartil Qur'an, membaca Qur'an dengan suara yang bagus, suara yang indah, dan dengan bacaan yang bagus, tidak ada pertentangan. Wa innama al-i'tiradu 'ala at-takallufi fi iqamati al-hurufi wa tanattu'i fi dhalika duna ihtimamin aw mubalatin bi iqamati al-awamir allati unzila min ajliha al-Qur'an. Kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah, yang menjadi pertentangan adalah orang yang takalluf, repot-repot merepotkan dirinya, menyusahkan dirinya untuk mempelajari huruf-huruf dan berlebih-lebihan dalam hal tersebut tanpa memperhatikan, tanpa perhatian dengan perintah-perintah dan larangan-larangan dalam Al-Quran, yang untuk itu justru Al-Quran diturunkan. Hatta innaka la tara fi ba'di haula'il wara' al-qa'im bi hududillah bal wala tara fihim al-qiyamu bil Qur'an la fi khuluqin wala fi amalin. Bahkan kadang-kadang Anda melihat orang-orang seperti itu tidak ada sedikit pun rasa warok dalam dirinya menegakkan agama Allah ini. Bahkan juga Anda tidak melihat orang-orang ini menegakkan Al-Quran, tidak pada akhlak mereka dan tidak pula pada amal-amalan mereka. Ya. Ini yang perlu diperhatikan pula jamaah sobat Radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya jadilah kita orang-orang yang bukan tidak boleh, dan bahkan apabila kita membaca Al-Quran, belajar tahsin Al-Quran, apabila bacaan kita masih tidak bagus, masih tidak lancar, itu justru dianjurkan. Ya, tapi yang tidak boleh adalah berlebihan sehingga keluar ada seni-seni Al-Quran, ya, dengan berbagai macam lagunya, berbagai macam langgamnya, dan melupakan tujuan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Untuk direnungkan, untuk diamalkan. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Habis umur kita apabila kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sampai sini kajian kita dahulu. Insyaallah masih ada satu pembahasan lagi tentang tadabbur Al-Quran ini, yaitu bagaimana orang-orang yang mentadaburi Quran ini, bagaimana sikap-sikap mereka, ya, dalam mentadaburi Al-Quran ini. Dan nanti ada perkataan yang indah dari Syekhul Islam dan kemudian dari Ibnu Qayyim rahimahumullah. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Ya, baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimanakah hukum membaca Al-Quran tapi yang dibaca transliterasinya Ustaz, karena tidak bisa membaca Al-Quran? Nah, ini seperti kebanyakan ada Ustaz, beberapa orang di kampung saya Ustaz. Nah, bagi orang-orang yang sudah sepuh nih Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz hukumnya? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, membaca Al-Quran dari transliterasi itu tidaklah suatu hal yang dianjurkan, karena tentunya sangat berbeda transliterasi dengan bacaan Al-Quran yang sebenarnya. Ya, bacaan dari huruf-huruf bahasa Arab dia. Ya, untuk apabila itu untuk sebagai pembelajaran, ya, translasi Al-Quran itu ditujukan sebagai pembelajaran, maka mudah-mudahan ini tidak mengapa. Sementara dia belajar baca Quran, dia tahu, ya, bagaimana bacanya atau kira-kira ini seperti apa. Huruf ini sama dengan seperti huruf sin gitu, kemudian dibaca seperti huruf s dalam bahasa kita. Atau kemudian huruf ta dibaca seperti huruf t dalam bahasa kita. Mim itu dibaca seperti huruf m dalam bahasa kita untuk pembelajaran. Tapi kemudian kalau ini diterus-teruskan, ini dikhawatirkan salah jadinya. Ya, karena banyak dalam huruf-huruf kita yang tidak bisa mewakili baca Quran, makhraj huruf dalam pembacaan dalam huruf-huruf Arab tersebut, ya. Misalnya zh, ya, untuk dha ya, untuk dha ya. Tapi beda zh, katakanlah azhar bukan azhar ya. Kalau ditransliterasikan sama tuh azhar dengan azhar ya, semuanya sama-sama a z h a r misalnya ya. Apakah dibacanya azhar apa azhar bacanya? Nah, itu kan sama-sama dalam translasi. Nah, itu juga apalagi kalau pakai tasydid ya. Tasydid dan misalnya zal, zal ada d dengan z gitu ya. Kemudian tasydid lagi, satu saja itu sudah bingung ya. Misalnya zikra, adzikra bukan adzikra dibaca nanti ya. Apalagi dua, dz dz gitu. Ini gimana bacanya begitu kan. Nah, ini inilah yang menjadi repot kalau kemudian dari transliterasi. Nah, maka untuk belajar awal sekali, kemudian kalau ada orang yang mau belajar tidak masalah. Mudah-mudahan itu menjadi sarana untuk mempelajari bacaan Quran. Tapi kalau untuk kemudian di apa namanya? Diteruskan, ini menjadi bermasalah. Ya, kita coba melatih ke bahasa Arabnya ya, sehingga benar-benar bacaan Al-Qur'annya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita akhiri. Ustaz, manakah hal yang lebih didahulukan, antara menghafal Quran atau kita perbaiki dulu tajwid bacaannya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Antara menghafal Quran atau kemudian memperbaiki tajwid bacaannya terlebih dahulu. Ini sejauh yang saya ketahui dari beberapa ustadz-ustadz kita berbeda-beda ya. Dan kalau bisa disimpulkan, tergantung dari kondisinya. Tergantung dari kondisinya. Seorang anak kecil, ahsan dia mencoba menghafalkan Quran dulu. Karena pada saat itu adalah saat masa-masa emas untuk penghafalan. Ya, katakanlah belum mahrus hurufnya sambil diperbaiki tapi ya. Tapi kalau sudah tua, coba mahrus huruf dulu baru hafalan. Jangan sampai hafalan susah, mahrus huruf enggak benar. Ketika kecil juga gitu, lagi hafal gampang dia enggak hafal. Mahrus huruf belajar mahrus huruf susah, ya. Jadi akhirnya mahrus susah, hafalan enggak benar. Udah tua kebalik. Yang hafal susah, mahrus huruf juga enggak benar gitu. Ya, jadi ketika kondisi sudah tua mungkin bisa diperbaiki mahrus hurufnya sambil menghafal pelan-pelan tentunya didampingi. Tapi ketika masih muda, masih anak-anak terutama waktu-waktunya saat-saat masa-masa emas hafalan mereka, tetap didampingi juga tapi lebih ditekankan pada menghafalnya. Jadi bisa dibarengkan saat ya? Bisa dibarengkan, cuman mungkin porsinya beda. Dimana porsinya ya. Kalau sudah tua tapi mahrufnya masih belum benar, porsinya di mahrufnya dulu. Tapi mau nambah hafalan, misalnya sudah punya hafalan sedikit juz amma yang sering dengar, mau nambah hafalan lagi surat Al-Qalam misalnya, surat apa yang juz amma yang agak mulai panjang-panjang itu, tambah sedikit-sedikit tidak masalah ya. Tapi ditekankan mahrus hurufnya. Dengan anak kecil hafalannya ditekankan. Nah, baik Ustaz. Kita cukupkan Ustaz ya, sampai di sini. Baik. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari para pendengar Radio Muslim. Dan Sobat Muslim, demikian tadi kita sudah simak bersama di siang hari ini kajian kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, atau sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, di pertemuan kali ini. Dan kita akan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.